Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-muallif al-syeikh al-doktur al-allamah Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala syeikhul islami Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata syeikhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ta'lamuna anna minal qawa'idil azimati allati hiya min jima'id din, dan Anda sekalian mengetahui bahwasanya di antara kaidah-kaidah agung yang merupakan atau yang mencakup agama seluruhnya adalah ta'liful qulub, yaitu mendekatkan atau merukunkan di antara hati-hati dari para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu prinsip untuk bersatu di atas agama Allah. Ini diantara kaidah dalam agama yang mencakup seluruh sisi agama. Ta'liful qulub, mendekatkan hati dan membina kerukunan di antara hamba Allah. Wajtima' al-kalimah, ta'lif al-qulub, wajtima' al-kalimah, yaitu persatuan kalimat, wasalaha dhatil bain, dan perbaikan hubungan. Wa dhakara ba'dal ayat, kemudian beliau menyebutkan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wa amsalu dzalika minan nususil lati ta'muru bil jama'ati wal ikhtilafi wa tanha 'anil furqati wal ikhtilafi wa ahlu hadzal asli hum ahlul jama'ah. Itu beliau menyebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang merupakan nas atau dalil-dalil yang memerintahkan untuk bersatu dan menjaga kerukunan. Begitu pula ayat-ayat yang melarang dari perpecahan dan perselisihan. Ini kita masih membahas tentang apa? Tentang dalil dari ciri khas atau karakteristik manhaj as-salafi, yaitu persatuan di atas tali Allah, bersatu di atas tali Allah yang kokoh. Al-i'tisam bihablillahil matin. Wa ahlu hadzal asli hum ahlul jama'ah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan orang-orang yang berpegang dengan prinsip ini, merekalah ahlul jama'ah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah, sebagaimana orang-orang yang keluar dari prinsip ini, mereka disebut sebagai ahlul furqah. Itu orang-orang yang berpecah belah. Oleh karena itu, di antara nama dari orang-orang yang berpegang dengan manhaj salafi, dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah Ahlul Haq, merekalah At-Taifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah. Disifati dengan Al-Jamaah karena memang prinsip mereka adalah menjaga persatuan dan bersatunya di atas tali agama Allah yang kokoh. Tidak asal bersatu, ya, tidak asal bersama sebagaimana prinsipnya Ikhwanul Muslimin. Ya. Tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami persatuan, tapi persatuan yang dibangun di atas al-haq. Persatuan yang dibangun di atas kebenaran, dibangun di atas tali Allah yang kokoh, bukan seperti prinsip Ikhwanul Muslimin, ya, yang penting bersatu, yang penting bersama, tanpa memperhatikan, ya, akidah, tanpa memperhatikan manhaj. Sebagaimana slogan mereka, ijtama'na fima tafakna alaih, wa na'dzuru ba'duna ba'dan, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan, fima ikhtalafna fihi. Tana ta'awan fima tafakna alaih, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan, fima ikhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan toleransi, saling berikan udur pada hal-hal yang kita berselisih padanya. Ya, ini prinsip Ikhwanul Muslimin. Yang penting satu visi, satu misi dalam organisasi, tidak memperhatikan apakah dia Sunni ataukah Syi'i, apakah dia Sufi ataukah, ya, Tablighi ataukah Jahmi, mereka tidak peduli. Yang penting mereka menyepakati anggaran dasar atau rumah tangga mereka, yaitu tata tertib dan peraturan organisasi mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika bersatu tidak seperti ini prinsipnya. Tidak bersatu, ya, kecuali di atas al-haq, di atas tali Allah yang kokoh. Inilah persatuan yang hakiki. Adapun persatuan yang diperjuangkan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin atau yang semisalnya, itu hakikatnya adalah persatuan yang semu. Secara zahir bersatu, tapi qulubuhum syatta. Hati-hati mereka saling centang perenang dan berselisih. Qala hafizahullah ta'ala wa qala aydan fi mautinin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pula di tempat yang lain, wa lihada wusifatil firqatun najiyatu bi annaha ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, oleh karena prinsip ini, al-firqatun najiyah, yaitu satu kelompok, satu-satunya kelompok yang dijamin selamat dari neraka, dari 73 golongan umat ini yang berpecah belah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu kelompok yang selamat yang disebut sebagai al-firqatun najiyah, disifati bahwasanya al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah wal jamaah, dan orang-orang yang berpegang dengan al jamaah. Wahumul jumhurul akbar wassawadul a'zam. Merekalah orang-orang yang jumhur al akbar, yang mayoritas, dan merekalah as-sawadul a'zam. Merekalah yang paling banyak jumlahnya. Wa ammal firaqul baqiyatu fa innahum ahlus syudzudzi wattafarruqi wal bid'i wal ahwa. Adapun kelompok-kelompok yang sisanya, yang 72 golongan yang menyimpang itu, maka sesungguhnya mereka adalah ahlus syudud, orang-orang yang ganjil, orang-orang yang menyimpang. Wattafarruq, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Wal bid'i wal ahwa, orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tablughul firqatu min haula'i qariban min mablaghil firqatin najiyah fadlan an ayn an takuna biqadriha. Kelompok mereka, satu kelompok dari mereka, itu kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, tidak bisa mencapai jumlah dari al-firqatun najiyah, apalagi tidak bisa mendekati jumlah al-firqatun najiyah, apalagi menyamainya. Bal qad takunul firqatu minha fi ghayatil qillah. Bahkan bisa jadi satu kelompok dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat sedikit jumlahnya. Fi ghayatil qillah. Pada jumlah yang sangat sedikit. Wa syi'aru hadhil firqi mufaraqatul kitabi was sunnati wal ijma'. Dan syiar, ciri khas atau slogan semboyan dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini adalah mufaraqatul kitab was sunnati wal ijma', yaitu menyelisihi al-kitab, menyelisihi as-sunnah, dan menyelisihi al-ijma'. Ini yang dimaksud oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah humul jumhurul akbar was sawadul a'zam. Ini jika dipahami bahwasanya ahlus sunnah ini adalah jumlah yang terbanyak jika dilihat dari sisi sejak zaman sahabat dulu, ya, sejak zaman sahabat, tabi'un, atba'ut tabi'in, ya. Naam, ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya ahlul haq mereka adalah orang-orang yang sedikit, disifati dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Ya, itu jika dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang, jika orang-orang yang menyimpang itu atau kelompok-kelompok yang menyimpang itu disatukan semuanya, maka ahlus sunnah adalah kelompok yang sedikit. Tapi jika dibandingkan satu persatu kelompok yang menyimpang tadi dengan ahlus sunnah, maka ahlus sunnah yang jumlahnya jika digabung sejak zaman para sahabat, merekalah as-sawadul a'zam, al-jumhur al-akbar. Bisa dipahami ya? Naam. Jadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya ahlul haq itu di setiap masa sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang secara total. Wallahu ta'ala a'lam. Dalil yang kedua. Ad-dalil ats-tsani qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu muslimun fis sahih. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridai bagi kalian tiga hal dan membenci bagi kalian tiga hal. Fayardha lakum. Allah meridai bagi kalian yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Kemudian, dan tidaklah kalian berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci bagi kalian tiga hal pula. Yang pertama, qila wa qal, katanya-katanya, yaitu bermudah-mudahan di dalam menukilkan berita. Ini yang banyak terjadi di zaman ini. Dapat postingan langsung dikirim tanpa mengecek terlebih dahulu apakah benar isi dari postingan tersebut, ya, ataukah justru sebaliknya mengandung kedustaan dan informasi yang tidak benar. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan berita. Ya. Jangan setiap yang kita dapatkan dari informasi langsung kita sebarkan. Kita harus teliti dulu, harus kita cek dulu kebenaran berita tersebut. Karena Allah membenci hal ini. Qila wa qal, katanya-katanya. Menukil berita, menukil informasi tanpa sandaran sumber yang jelas. Tanpa ya sumber atau masdar yang wadih. Wa kasrat as-su'al. Yang kedua, Allah juga membenci banyak bertanya. Kasrat as-su'al, ini maksudnya banyak bertanya pada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk ditanyakan. Adapun bertanya untuk terkait urusan agama yang dia butuhkan, maka ini adalah perkara yang terpuji. Ya, dan ini diperintahkan dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikra, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, yaitu orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Perintah untuk bertanya. Tapi yang dilarang di sini kathratus su'al adalah bertanya yang mengandung unsur at-tanattu', berlebih-lebihan. Ya. Bertanya yang mengandung unsur berlebih-lebihan atau terkandung maksud yang tidak baik di balik pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, perkara yang Allah benci adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda. Ini menyia-nyiakan harta ini banyak bentuknya. Baik menyia-nyiakan harta dalam bentuk tidak menjaganya dengan baik sehingga harta tersebut rusak atau hilang, ya. Atau menggunakan harta tersebut bukan pada jalan yang Allah ridhoi. Ini juga termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan ini adalah perkara yang Allah benci. Qala hafizahullah ta'ala, zadal imamu ahmadu fil musnad, al-imam Ahmad dalam musnadnya menambahkan lafad, wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Ini zahirnya termasuk pada perkara yang Allah ridhoi. Wa antunasihu, dan kalian memberikan atau menyampaikan nasihat kepada yang Allah kuasakan baginya urusan kalian. Itu menyampaikan nasihat dengan cara yang baik kepada penguasa. Tentunya dengan dawabit yang ada. Di antara dawabit ketika menyampaikan nasihat kepada penguasa adalah menyampaikannya secara sir, secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Qala hafizahullah ta'ala, qala al-imam Ibn Abdul Barr rahimahullah inda hadzal hadis fit tamhid. Berkata al-imam Ibn Abdul Barr terkait dengan hadis ini di dalam kitabnya At-Tamhid, yaitu ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, hadis di atas. Beliau berkata rahimahullah, wa fihi al-haddu 'ala al-i'tisam wa at-tamassuki bi hablillah fi hal ijtima'in wa al-i'tilafin. Di dalam hadis ini terkandung himbauan. Terdapat himbauan untuk berpegang teguh, beri'tisam, ya, dengan tali Allah pada kondisi persatuan dan kerukunan. Wa hablullahi fi hadzal mawdi' fihi qawlan. Dan yang dimaksud dengan tali Allah di tempat ini, padanya ada dua pendapat. Itu dua pendapat tentang makna tali Allah. Ahaduhuma, yang pertama kitabullah. Hablullah, tali Allah yang dimaksud adalah kitabullah, Al-Quran. Wal akhir, pendapat yang kedua, al-jama'ah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah al-jama'ah. Wala jama'ata illa bi'imamin. Dan tidak ada jama'ah kecuali dengan imam. Kecuali dengan pemimpin atau penguasa. Wahuwa indi, kata al-imam Ibn Abdul Barr, wahuwa indi ma'nan mutadakhilun mutaqaribun. Dan menurut pendapat saya, tali Allah adalah makna yang saling berhubungan. Antara dua pendapat di atas itu saling berhubungan dan saling berdekatan. Li'anna kitaballahi ya'muru bil ulfah. Dan karena sungguhnya, karena bahwasannya kitabullah Al-Quran memerintahkan kepada ulfah, kepada kerukunan dan persatuan. Wa yanha 'anit tafarruq, dan melarang dari perpecahan. Sehingga maknanya saling apa? Saling berhubungan, saling berdekatan. Tali Allah dimanakan dengan Al-Qur'an. Tali Allah juga bisa dimanakan sebagai jamaah, persatuan. Karena memang di antara perintah dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bersatu. Tsumma dzakara ba'dal ayatil mutaqaddimah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang sudah berlalu penyebutannya. Wa qala al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah fi minhajis sunnah. mufassiran hablallah, berkata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, menafsirkan tentang makna tali Allah. Beliau berkata, rahimahullah, fussira habluhu bikitabihi wa bidinihi wa bil islami wa bil ikhlasi wa bi amrihi wa bi ahdihi wa bi ta'atihi wa bil jama'ati. Tali Allah ditafsirkan dengan kitabnya, dengan Al-Quran. Ini penafsiran tali Allah yang pertama. Yang kedua ditafsirkan juga dengan wa bidinihi, agama Allah. Bisa juga ditafsirkan dengan Islam. Yang keempat ditafsirkan dengan ikhlas. Yang berikutnya ditafsirkan dengan perintah Allah. Ini yang kelima. Yang keenam ditafsirkan juga dengan bi'ahdihi, perjanjian Allah. Yang berikutnya yang ketujuh ditafsirkan juga dengan wabita'atihi, dengan ketaatan Allah. Tali Allah maknanya adalah ketaatan Allah. Yang berikutnya ditafsirkan juga dengan wabil jama'ah. Tali Allah maknanya adalah al-jama'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadhihi kulluha manqulatun 'anil sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Penafsiran-penafsiran ini seluruhnya dinukilkan dari para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wa kulluha sahihah, dan semua penafsiran ini adalah benar, ya, tidak saling bertentangan, bahkan saling berhubungan dan berdekatan maknanya. Fa innal qur'ana ya'muru bidinil islam, karena Al-Qur'an itu memerintahkan dengan agama Islam. Wa dzalika huwa ahduhu wa amruhu wa ta'atuhu wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ati. Dan perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk berpegang dengan agama Islam itu adalah perjanjian Allah. Agama Islam itu adalah perjanjian Allah, perintahnya dan ketaatan kepadanya. Wal i'tisamu bihi jami'an, dan berpegang teguh dengan agama Allah seluruhnya, itu hanya bisa dilakukan di dalam al-jama'ah. Ketika seorang berpegang pada al-jama'ah. Wa dinul islami haqiqatuhu al-ikhlasu lillah. Dan agama Islam, hakikat dari agama Islam adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Di sini Syekhul Islam berusaha untuk menjamak atau mengkompromikan 7 penafsiran dari tali Allah ini. Semua yang saling berhubungan dan saling ya berkonsekuensi antara satu dengan yang lainnya. Intinya penafsiran-penafsiran ini seluruhnya benar dan tidak saling bertentangan. Qala hamidallahu wa qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah 'inda hadzal hadis. Berkata al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadihi thalath aw ba'daha. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha menjelaskan tentang kandungan dari hadis yang tersebut di atas, ya. Hadis yang menyebutkan tentang 3 perkara yang Allah ridhoi dan 3 perkara yang Allah benci. Kedudukan hadis ini sangat agung. Beliau menyatakan tidaklah terjadi kerusakan pada agama manusia atau dunia mereka, ya, tidak terjadi kerusakan, cacat atau aib, kekurangan pada urusan agama manusia maupun urusan dunianya, kecuali karena kurang menerapkan 3 perkara ini atau sebagiannya. Ya. Sehingga kedudukan hadis ini sangat agung. Ya. Tidaklah terjadi kerusakan baik terkait urusan agama maupun dunia, kecuali karena apa? Tidak mengamalkan hadis ini dengan benar. Karena kita cermati, segala bentuk kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia tidaklah terjadi kecuali karena apa? Karena tidak ada i'tisam, ya. Yang pertama, tidak menjalankan tauhid, itu pasti, ya. Yang kedua, karena tidak i'tisam, tidak berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyampaikan nasihat kepada penguasa muslim dengan cara nasihat yang baik. Dan juga terjadi banyak kerusakan di tengah-tengah manusia karena apa? Karena melakukan perkara-perkara yang Allah benci ini tadi. Qila wa qal, menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, ya. Banyak bertanya urusan yang tidak penting untuk ditanyakan dan menyia-nyiakan harta benda, ya. Segala kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia baik terkait urusan agama maupun dunia mereka tidaklah terjadi kecuali karena apa? Karena tidak menjalankan hadis ini dengan benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.